Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. Dan apabila engkau melihat seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah yang buruk jalan dan madhabnya, fasik, fajir, pelaku kemaksiatan-kemaksiatan, sesat, namun ia berada di atas sunnah, maka bertemanlah dengannya dan duduklah bersamanya, karena sesungguhnya kemaksiatannya tidak memadaratkanmu. Wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan mutaqashifan muhtariqan bil ibadati صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته fatahlika ma'ahu. Dan apabila engkau melihat seseorang sungguh-sungguh dalam agamanya, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia, bersemangat dalam ibadah, namun ia adalah pengikut hawa nafsu, maka janganlah engkau bermajlis dengannya, janganlah engkau duduk bersamanya, janganlah engkau mendengar ucapannya, dan janganlah engkau berjalan bersamanya di jalan manapun, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman dari engkau menganggap baik jalannya, lalu dengan sebab itu engkau binasa bersamanya. Wa ra'a Yunus ibn Ubaidin ibnahu wa qad kharaja min 'indi sahibi hawan faqala ya bunayya min aina jikta qala min indi fulanin qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti kunta ahabbu ilayya min an araka takhruju min baiti fulanin ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا خائنا ahabbu ilayya min an talqahu biqawli fulanin wa fulanin. Dan Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala melihat putranya keluar dari sisi seorang pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah. Maka Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, wahai anakku, dari mana engkau datang? Ia mengatakan, dari sisi fulan, yaitu salah seorang pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah. Lalu Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, wahai anakku, sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah seorang khuntha. Khuntha di dalam bahasa Arab bermakna, mohon maaf, orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan, atau orang yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah seorang khuntha lebih aku cintai daripada aku melihatmu keluar dari rumah fulan dari kalangan pengikut hawa nafsu ahlul bid'ah. Dan sungguh engkau berjumpa dengan Allah, wahai anakku, sebagai seorang pezina, pencuri, pengkhianat, lebih aku cintai daripada engkau berjumpa dengan Allah dengan membawa ucapan fulan dan fulan, yaitu dari kalangan pengikut hawa nafsu ahlul bid'ah. Afala tara anna Yunus ibn Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudillu ibnahu an dinihi wa anna sahibal bid'ati yudilluhu hatta yukaffirahu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala mengetahui bahwa seorang khuntha tidak menyesatkan anaknya dari agamanya, dan seorang ahlul bid'ah akan menyesatkan anaknya, bahkan menjatuhkannya ke dalam kekafiran, na'udzubillah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, المؤلف يبين شدة خطر أهل البدع حتى ولو كان أهلها من أشد الناس تعبدا. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menjelaskan besarnya bahaya para ahlul bid'ah. Bahkan seandainya para ahlul bid'ah tersebut termasuk di antara orang-orang yang paling semangat dalam beribadah, fa innal bid'a akhtaru minal ma'asi. Karena sesungguhnya kebid'ahan-kebid'ahan lebih berbahaya daripada kemaksiatan-kemaksiatan. wala yustahanu bi syai'in la bil bid'i wala bil ma'asi. Dan tidak boleh meremehkan sesuatu pun, baik itu kebid'ahan maupun kemaksiatan. Wala yujalasul fasiqul mujrimu nahnu nukhalifuhu fi hadha kama la yujalasul mubtadi'u. Dan tidak boleh bermajlis dengan orang yang fasik, yang mujrim. Kita menyelisihi Al-Imam Al-Barbahari dalam perkara ini, sebagaimana tidak boleh bermajlis kepada atau dengan Ahlul Bid'ah. Al-Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala mengatakan hal ini karena di dalam matan Al-Imam Al-Barbahari Rahimahullah mengatakan yang maknanya, apabila seseorang adalah orang yang fasik, fajir, pelaku kemaksiatan, namun ia berada di atas sunnah, maka tidak mengapa bermajlis dengannya, berteman dengannya, bersahabat dengannya. Ini diingkari oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dengan mengatakan wala yujalasul fasiqul mujrimu. Dan tidak boleh bermajlis dengan orang yang fasik, yang mujrim. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dari teman-teman duduk yang buruk. Wala syakka anna al-murabiya wal-zaniya wal-sariqa wa syarib al-khamri wal-luqiyya murtakibuna kabaira adh-dhunubi wal-iyadzu billahi. Dan tidak ada keraguan bahwasanya orang yang melakukan riba, berzina, mencuri, minum khamr, melakukan homoseksual, mereka melakukan dosa-dosa besar, wal'iyadzu billah. Wal'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang menulis transaksi riba, dan orang yang menjadi saksi transaksi riba. Wal'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'asir al-khamri wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmula ilaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membuat khamr, orang yang minta untuk dibuatkan khamr, orang yang membawa khamr, dan orang yang dibawakan kepadanya khamr. Wa hadzara minhu ashadd at-tahdhiri wa tawa'ada 'ala hadhihi al-ma'asi ashadd al-wa'idi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memperingatkan dengan keras perkara tersebut dan mengancam dengan keras kemaksiatan-kemaksiatan ini. فَهَذِهِ الْكَبَائِرُ قَدْ لَا تَقِلُّ عَنِ الْبِدَعِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka dosa-dosa besar ini bisa jadi tidak kurang dari kebid'ahan-kebid'ahan. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَنَحْنُ نُخَالِفُ هَذَا الْأُسْلُوبَ وَنُحَذِّرُ مِنَ الْجَمِيعِ. Maka kita menyelisihi jalan ini, yaitu boleh bermajlis dengan orang-orang fasik, berteman dengan mereka, bermajlis dengan mereka, dan kita memperingatkan dari seluruh dosa-dosa besar. Lakin yabqa hunaka farqun huwa anna al-'asiya la yara hadha dinan yatadayyanu bihi wa yataqarrabu bihi ila Allah bikhilafil mubtadi'i fa innahu yara bid'ahu allati yartakibuha dinan yataqarrabu biha ila Allah. Akan tetapi tersisa di sana perbedaan, yaitu bahwasanya pelaku kemaksiatan tidaklah meyakini kemaksiatannya ini sebagai sebuah agama yang ia beramal dengannya dan ia mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah meyakini bahwa kebid'ahan-kebid'ahan yang ia lakukan adalah agama yang ia mendekatkan diri kepada Allah dengannya. وَيُحَرِّفُ النُّسُوسَ لِمُوَافَقَةِ هَوَاهُ نُسُوسَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ أَخْطَرُ وَلَا شَكَّى. Dan ahlul bid'ah, ia merubah dalil-dalil agar sesuai dengan hawa nafsunya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada pelaku kemaksiatan tanpa ada keraguan sedikit pun. Lakinit tahdhiru minal jami'i. At-tahdhiru yajibu an yakuna minal jami'i. Akan tetapi peringatan ditujukan terhadap seluruhnya, yaitu ahlul bid'ah maupun orang-orang fasik. Peringatan wajib dilakukan terhadap seluruhnya, ahlul bid'ah maupun para pelaku kemaksiatan. Fala tujalisil fussaqa kama hadzaraka Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Maka janganlah engkau bermajlis dengan orang-orang fasik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkanmu darinya. Wa inna ma ya'riful mar'u bi jalisihi wa ya'rifu bi khalilihi fanzur man tukhalilu. Dan seseorang semestinya mengenal teman duduknya, mengetahui siapa temannya, maka hendaklah engkau memperhatikan dengan siapa engkau berteman, bergaul. Fala tukhalilil fussaqa wala ahlal bid'i, maka janganlah engkau bergaul dengan orang-orang fasik, jangan pula engkau berteman dengan para ahlul bid'ah. Wa innama khawwifhum billahi wa hadzirhum idza 'indaka qudratun 'ala akhdihim ila al-haqqi wa bayanihi lahum fabayyin lahum ud'uhum ila Allah tabaraka wa ta'ala wa hadzirhum min maghabbatil bid'i وحذر أهل الفسق والفجور من مغبة الفجور. Takut-takutilah mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Peringatkan mereka apabila engkau memiliki kemampuan untuk membawa mereka menuju kebenaran dan menjelaskan kebenaran kepada mereka. Jelaskan kepada mereka, ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Peringatkan mereka dari akibat kebid'ahan-kebid'ahan. Peringatkan orang-orang fasik dan orang-orang fajir dari akibat kemaksiatan-kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihin nara wasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, hanya saja mereka memakan api di dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Fa'akilu malil yatimi mujrimun kabirun tawa'adahullahu bihadal wa'idi. Maka orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ia melakukan sebuah dosa besar yang Allah Ta'ala mengancamnya dengan ancaman ini. وَتَوَعَدَ كُلًّا مِنَ الْمُرَابِي وَالزَّانِي وَالسَّارِقِي وَشَارِبِ الْخَمْرِي وَلَعَنَهُمْ وَحَذَّرَ مِنْهُمْ فَنُحَذِّرُ مِنْهُمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Dan Allah Ta'ala mengancam masing-masing dari pelaku transaksi riba, pezina, pencuri, peminum khamr, dan Allah Ta'ala melaknat mereka, memperingatkan mereka, maka kita pun juga memperingatkan mereka. Barakallahu fikum. Lakinil farqu mawjudun. Akan tetapi ada perbedaan antara ahlul bid'ah dengan para pelaku kemaksiatan. Idza qila man syarrun ahlul bid'ai au ahlul ma'asi, naqulu ahlul bid'ai asyarru wal ma'asi syarrun wal kullu syarrun fa naqulu kulluhum syarrun. apabila dikatakan siapa yang lebih buruk, para ahlul bid'ah atau para pelaku kemaksiatan, kita katakan para ahlul bid'ah lebih buruk. Dan kemaksiatan-kemaksiatan juga merupakan keburukan. Semuanya, baik ahlul bid'ah maupun para pelaku kemaksiatan, merupakan orang-orang yang buruk. Maka kita katakan mereka semua merupakan orang-orang yang buruk. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.